Qala Nadim rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Malik Ahmadu rabbillaha khaira maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakminina syarafa wa astainullaha fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqaribu laqsa bilagdi mujazi wa tafsutul badla biwa'adil munjazi wa taktadi ridhan bigoyri sufti fa'iqatan alfiyyata bin mu'ti wa huwa bisabkiha izin tafdila mustawjibun sana'iyyal jamila wallahu yakdi bihi bati wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah Salamun ala abdun wafidun kastakim wasmun wafidun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun warqawlu am wa kilmatun biha kalamun kajuam biljari wa tanwini wa nida wa alwa musnadil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atatwayib ali wa nuni akbilana fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi waram fi'lun mudari'un yali lam kaya syam wa madhiyal af'ali bitamiz wa simbin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakun lin nuni mahal fihi huwasmun lahu sahwa hayya hal والاسم منه مرب ومبني لشبه من الحروف المبني كشبه الوضيء اسم جئتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابة عن الفيل بلا تعثر وكفتقار أسلا ومرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن أريا من نون توكيل مباشر ومن نون إنانس كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأسوف المبني أي سكنا ومنه ذو فتح وذو قسم وضم كعين أنس حيث وساكن كم ورب والنسب جعل الإعراب الاسم وفعل النهو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جزم فرفع بضم وانسبا فتحا وجر قسم كذكر الله أبداه يسر وجم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نخو جاء أخو بني نمر وارفع بواو منصبا بالالف وجر بياء امام على اسم عاصم من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث المنه منه بانا اب اخ هام كذاك وهن والنفس في هذا الاخير احسن وفي اب وثانيه يندر وقصرها من نفسهن اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا لذاك جاء اخو ابك ذاتنا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جر ونسبا بعد فتح قد اري وارفع بواو وبيجر وانصب سليم جمع امير ومذنب وشبه زين وبه يشرون وبابه الهق والاهلون اولو وعلمون اليون واردون شد وسنون وبابه ومثل هين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بثواء من الجمع يكسر الجر ومن نسب معه كذا أولى تولى جسما أجو الكاذريات فيه زائد قبل وجرى بالفتحة ما لا ينصري ما لم يضأ أو يك بعد رادف وجعل لنه يفعل النون رفعا وتدعين وتسألون وهذوها للجزم والنسب سيما كرم تكوني لترمي مذلما وسمي مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والملتقى مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورؤوه ين وكذا أيضا يجر وأي إعل آخر منه آلف أو واو أو ياء أمعتلا أري فالآلف أنمي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع إيه من بوحد الجزم ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قبيل على المؤثرة واقع موقيع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو هدور كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سالهما ملك وكل مدمر له بنا يجب ولبد ما جرى كلبد ما نسب للرق والنسب وجر الناصر كربنا فإننا نلنا المنى وألف وواو والنون لما غاب وغيره تقوما وعلما ومن ضمير رق ما يستتر كفالأوافق نكتبئ تشكروا وذو ارتقاء وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تستبه وذو انتصاب انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل وصل أو افصل هاسلنيه وما أشبهه في كنته خلق تما كذا كافرتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص اتصال وقدم النشط اتصال وفي اتحاد رتبة الجم فصل وقد يبه الغيب فيه وصل وقبل ينفس مع الفعل الكزم نون وقاية وليسي قد ندم وليتني فشا وليت نذرا ومع لعل كسوة مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحق أيضا قد يفي اسم يؤين المسمى مطلق علموه كجفر وخرق وقرن وعدن ولاهك وشنقم وهينة وواشك واسمنة وكنية ورقب وآخرا ذا سواه صاهبا وإن يكون مفردين فأضب أثما وإلا أتبع الذي ردب ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعد وأودد وجملة وما بمسج ركب ذا إن بغير ويه تم عوربا وشاع في الأعلام ذو إضافة كأبد شمس وأبي قهافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأسخص لفظا وهو عم من ذاك أمرية للأقرب وهكذا سعالة لثلب ومثله برة للمبر كذا فجر علم للأجر بذل مفرد مذكر أشر بذي وذي اهتتا على الأنثى كثر وذان ثاني للمسنى المرتقي وفي سواه ذين التين الثرثوثي وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولدى البعد انتقى بالكاف هرقا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا وههنا عشر إلى دان المكان وبه كفاصلة في البدء أو بسمي فه أو هنا أو بهنا لكنتقا أو هنا موصول الأسماء الذي انثلت واليا إذا ما سني لا تثبت بل ما تليه أونيه الألام والنون إن تشدد أرى ملام والنون من دين وتين شدد أيضا وتعويض بذاك أصدا جمع الذين الذين مطلق وبعدهم بالواو رفعا ناطق بالتي واللاء التي قد جمع واللاتي كالذين نزرا وقع واللائي كالذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلقى الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة على وكونها بمعرب الأفعال قل وأي كما وعربت ما لم تضو صدرها اسمها ضمير انهدف أي وبعدهم أعرب مطلق وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نزر وأبى أن يختزل إن صالها البكيل وصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن اتصب في عائد متصل إن اتصب بفعل أو بفعل أو ب بفعل أو اسم كمن نرجو يهب كذا كهتف ما بوسم خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جرى بما الموصول الجر كمر بالذي مررت فهو بر Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wassallama tasliman katsira wa ba'd. Kadzaka hazu ma bi wasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada. Man ya'rif. Kadzaka jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Kada hazu mubtada muakhar marfu' ala madrafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf ma isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih bi wasfin jar wa majrur muta'alliq bi khufidha al-ati khufidha fi'lun mad mughayyir shighah mabni ala al-fath wa naibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa yaud ila ma wal jumlah al fi'liyah la mahala la min al i'rab silatul mausul ka anta kaf jarah li qaulin mahdhuf wal jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf anta dhamir munfasil mabni 'ala al fathi fi mahalli raf'in mubtada anta dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada ta harfu khitab qad khabar mubtada ba'da nuraf qad khabar mubtada marfu wa alamat rafihi ad-dhammah al-muqaddar ala ya mahdhufa ba'da dharaf mabni ala al-fath wa huwa mudhaf amrin mudhafun ilayh muta'alliq bi qaul mahdhuf wa dharaf muta'alliq bi mahdhuf na'at li qaulin mahdhuf wa mudhaf amrun mudhafun ilayh min qada jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf na'at li amrin كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء. Apa maknanya, Umar? Oleh dibuang. Yang datang. Fi'il amr dari qada. Ya, disebutkan di sini tempat bolehnya dibuang a'id yang majrur, yaitu ketika dia dijarkan oleh apa? Wasf. Yang dimaksud dengan wasf di situ apa? Isim fa'il dan isim maf'ul yang mutaaddi kepada dua maf'ul. Ada syaratnya enggak isim fa'il dan isim maf'ul yang mutaaddi kepada dua maf'ul untuk boleh dibuang? Ya, di situ aidnya. Ada syarat apa? Agar wasofnya bermakna hal atau istiqbal. Ya, berarti yang keluar apa saja? Yaitu yang tidak bisa dibuang haidnya, mudhaf yang seperti apa? Yang pertama yang jamid, ya seperti ja'alladhi ana, misalkan gulamuhu. Ja'alladhi ana gulamuhu. Tidak boleh dikatakan ja'alladhi ana gulamun, dibuang haidnya. Kenapa? Karena gulam jamid. Kemudian yang kedua, wasof yang maknanya madin. Contohnya ja'alladhi ana maribuhu amsi. Ya. Kenapa? Kira-kira alasannya? Karena isim fa'il wasof kalau digunakan untuk makna mudhi maka tidak per ya tidak beramal. Yang menasobkan tidak. Terus isim maf'ul yang mutaaddi hanya kepada satu maf'ul. Contohnya ja'alladhi ana madrubuhu al'an meskipun. Iya. Kenapa kira-kira alasannya kuncinya? Karena dhamir tersebut tidak menempati posisi apa? Nasab. Iya kan? Baik yang mudhofnya ini jamid ataupun wasof, tapi mana yang mudhi atau apa? Mudhofnya isim maf'ul. Jadi dhamirnya, aidnya itu bukan pada posisi nasab, sehingga itulah yang menghalangi pembuangan. Kazal ladhi jarra bimal mausula jar kamurra billadhi marartu fahuwa bar. Kada jar majrur muta'alliqun bi mahdhufil kha. Kada jar majrur jarun wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar muqaddam alladhi ism mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada jur fi'lun mad mabniun li majhul wa fa'iluhu wa na'i fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ala alladhi wa jumlatu silatul mausul la mahala laha min al-i'rab bima jar wa majrur muta'alliqun bijur al-mausul maf'ulun bih muqaddam lijura al-ati lijara al-ati jar fi'lun mad mabniun ala al-fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ala ma wa jumlah silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab kaf harful jar jar murra fi'lul amr wa fa'iluhu dhamir wa fa'iluhu kaf jaratun li qawli mahdhuf jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf takdir bi mahdhuf in khabar takdiruhu kaf jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf in khabar li mubtada'in mahdhuf murra fi'lun amrin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawaz fihi wujuban takdiruhu anta billadhi jar wa majrur muta'alliqu bi murra marartu fil fi'lun mad wa fa'ilu wa fa'il fahuwa wa jumlatu murra billadhi silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab wa a'id wa jumlah marartu silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab wal a'id mahdhuf takdiruhu bihi marartu bihi Fahwa bar fa waqi'ah di jawab syart mahdzuf. Wa huwa dhamirun munfasil majrun ala al-fathhi fi mahalli raf'in mubtada. Bar khabarun mubtada marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah wa sukina dhalika ila juraqaf. Wa jumlah mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawab syart. Demikian pula yang menjarkan, demikian pula yang menjarkan ap, demikian pula yang dijarkan apa yang dijarkan isim mausul, seperti kamu robil lagi maror tubah wabah. Kalau engkau melewati dia yang lewatilah dengan orang yang lewatilah orang yang baik, lewatilah orang yang aku melewat, maka dia baik. Kadzal ladzi jarra bimal mausula jar. Demikian pula dhamir, ya, ini kan pembahasan dhamir majrur yang boleh dibuang, ya kan? Demikian pula dhamir, ya ini demikian pula membuang dhamir yang dijarkan oleh huruf jar, ia mengajarkan isim mausul. Jadi maknanya huruf jar maknanya. Demikian pula dhamir yang dijarkan oleh huruf jar yang mengajarkan isim mausul, dhamir tersebut boleh dibuang. Paham ya? Demikian pula apa? Dhamir yang majrur yang dijarkan oleh huruf jar yang mengajarkan isim mausul. Paham kan ini? Ya. Insyaallah. Kamur bil ladzi marartu fa huwa dar. Seperti murra, lewatilah billazi orang yang maraltu, yakni orang yang aku lewati. Fahuwa dar. Jika kamu melewatinya maka dia adalah orang yang baik. Di sini syahidnya maraltu dibuang bihinya. Kenapa? Karena dhamir bihi yang dibuang itu dimasukkan oleh huruf jar ba sama, ya. Sebagaimana dhamir ba ataupun huruf jar ini juga masuk pada isim mausul bi, ya. Ya, kesimpulannya bagaimana? Bagaimana syarat, ya sudah kemarin kita lewatkan, apa syarat dari bolehnya membuang a'id yang majrur? Ya Rizki, sudah lewat kemarin. Apa syarat dari bolehnya membuang a'id yang majrur yang dijarkan oleh huruf jar? Kalau yang oleh wasab sudah, oleh mudhaf. Ya, yang oleh huruf jar apa syaratnya? Agar ada berapa syaratnya? Hah? Berapa? Dua. Yang pertama agar apa? Inilah yang lengkap. Agar masuk kepada dhamir yang majrur ini huruf jar yang semisal dengan huruf jar yang masuk kepada isim mausul. Iya. Sama dalam hal apanya? Agar masuk huruf jar kepada dhamir tersebut, ya, seperti huruf jar yang masuk pada isim mausul. Sama dalam hal apanya? Apa? Maknanya. Lafadznya bagaimana? Lafadz dan maknanya. Agar ya, dhamir tersebut dimasuki oleh huruf jar yang semisal huruf jar yang masuk kepada isim mausul. Sama dalam hal lafadz dan maknanya. Ya, kemudian yang kedua agar apa? Yaitu syaratnya, syarat boleh dibuang hanya apa? Yang kedua syaratnya. Sudah lewatkan kemarin? Sudah belum? Apa? Agar apa? Ittifaqul amil, agar amilnya ittifaq dalam hal apa? Ittifaqnya. Hah? Ma'nan faqad, ya. Ya. agar amilnya sama dalam hal makna saja. Kalau makna dan lafadznya sama, ya ini jelas-jelas ya membolehkan pembuangan apa? Haid. Contohnya apa yang lafadz dan makna yang sama dalam ayat? Wa yashrabu mimma tashrabun. Takdirnya apa? Wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Atau yang sama dalam hal maknanya saja seperti ayat fasda' bima tu'mar. Takdirnya fasda' bima tu'maru bihi. Kenapa? Karena isda' dekat maknanya dengan mur. Ya. Ha itu. Fahami ya. Jadi syarat dari bolehnya membuang a'id yang majrur yang dijarkan oleh huruf jar adalah agar a'id tersebut dimasuki oleh huruf jar yang sama dengan huruf jar yang masuk kepada isim mausul. Yang kedua, agar amil dari huruf jar dengan amil yang masuk kepada isim mausul sama. Ya, sama dalam hal maknanya. Ya. Atau dalam hal lafaz dan maknanya. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka bagaimana? Tidak boleh membuang huruf jar, tidak boleh. Ya. Siapa yang bisa menyontohkan satu contoh di mana di situ huruf jar yang masuk kepada a'id dan huruf jar yang masuk kepada isim mausul sama lafadznya tapi maknanya berbeda sehingga tidak boleh membuang. Siapa yang bisa? Sama apa tadi? Lafadz dan maknanya tapi sama lafadznya maknanya berbeda. Siapa yang bisa menyontohkannya? Ya, marutu billadzi marutu bihi ala Zaidin. Ya, marutu billadzi marutu bihi ala Zaidin. Tidak boleh disebut dengan bihinya. Kenapa? Karena bihi yang masuk pada dhamir beda dengan ba yang masuk pada isim mausul. Kalau yang masuk kepada isim mausul mana ilsaq, adapun yang masuk pada dhamir tadi bermana apa? Sababiyah, ya santa. Ya. Kemudian siapa yang bisa menyontohkan satu contoh yang di situ ambilnya sama lafadznya tapi maknanya berbeda. Ambilnya kalau sekarang bukan hurufnya. Ambilnya sama lafadznya tapi maknanya berbeda. Contohnya apa? Wajadtu ala man wajadta alaih. Wajadtu ala man wajadta alaih. Itu apabila dimaukan dengan wajad yang pertama bermakna hazina dan wajad yang kedua bermakna haqada, ya kan? Dengki. Saya merasa kasihan kepada orang yang kamu dengki. Ya. Paham kan? Paham baik-baik ya. Jadi setiap pembahasan satu bait dan memahami dengan baik i'rabnya, maksudnya, contohnya, jangan lewat-lewat begitu saja. Nanti kurang faedah. Ya, faedahnya nanti kurang. Dibanyakan seperti itu. Ya. Jangan istilahnya belajar itu ya sudahlah yang penting hadir. Setelah itu selesai ya sudah. Jangan. Harus ada setiap hari penambahan ilmu. Hifdzan, fahman bertambah. Gitu. Sehingga nanti tanpa terasa sudah semakin banyak. Semakin hari berlalu semakin banyak ilmu yang masuk. Semakin bulan bertambah semakin banyak. Jangan seperti itu terus ya sudah lama bertahun-tahun ngaji kitabnya masih belum lancar, penguasaan ilmu nahwunya dan juga yang lainnya masih kurang penambahannya ya di introspeksi ilmu hasabah. Pokoknya setiap hari masuk harus ada satu faedah yang masuk hafalan pemahaman ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya ada yang mau ditanyakan? Tugasnya dilaksanakan ya. Tugasnya nanti 100 berikutnya. Kalau ada 100 lagi untuk tugas lagi. Dirangkum ya. Ya yang di rumah juga sama. Ya tugasnya merangkum. Silahkan tugas kelompok 3 orang minimal. Dirangkum dari bait yang pertama sampai bait yang terakhir. 100 lah setelah. Ya faedah-faedah yang khususnya. Di sini faedah-faedah yang baru ya. Dalam masalah Arab atau selainnya. Ya. Faqdima anta qab artinya. Ya qab khabar. ya, marfu' wa alamat rafihi dhammah muqaddarah ala al-ya al-mahdhufah mana min dhuhuriha as-siqal li'anna ismun maqsur manqus fa'in qawdiyun, ya kan. Terus jadi ya-nya kan dibuang, aslinya kan qawdiyun. Ada pertemuan antara iya, antara ada pertemuan dan sukun, sukunnya ada pada ya dan sukunnya ada tanwin. Tanwin kan sukun kan? Ibarat an sukun tanwin itu. Ya-nya sukun. Ini kan memberatkan. Qadin. Iya. Bukan qadiyun, bukan. Qadin. Sama-sama sukun tuh. Ya-nya sukun, tanwinnya sukun. Maka ini buang huruf illah. Ya kan? Ya-nya dibuang maka tanwinnya bergeser. Iya. Pada dot jadinya qadin. Sehingga harumnya tadi. Khabar marfu' alamat rafi dhammah muqaddarah ala liyal mahdhufah. Ya. Ya liltiqa'i sakinain. Kalau mau disebutkan. Ya man amin buhuriha asiqal li'anna ismun manqus. Yang lain. Kemudian kita masuk ke pembahasan isim ma'rifah berikutnya. Sudah berapa yang sudah kita lewatkan dari isim-isim ma'rifah? Yang pertama apa? Bama'ir sudah lewat. Al-alam. Kemudian apa lagi? Isim isyarah. Kemudian apa lagi? Isim mausul. Sekarang masuk ke yang ke lima. Al-mu'arraf fi adati ta'rif. Isim yang dimakrifahkan dengan adatu ta'rif. Ya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, lillahi daru Ibn Malik. Alangkah bagus. Ya. Perbuatannya Ibn Malik di mana beliau memberi judul dengan al-mu'arraf fi adati ta'rif. Tidak mengatakan al-mu'arraf di al. Ya. Alasannya bahwasanya al-mu'arraf di adati ta'rif lebih umum. Ya, lebih umum. Masuk di dalamnya al-mu'arraf. Ya, isim yang dimakrifahkan dengan al juga mencakup juga isim yang dimakrifahkan dengan am. Karena luhunya al-himyariyah mereka memakrifahkan isim-isim dengan apa? Am. Himyariyah adalah qabila min qabail al-Yaman. Al-bir an-bir. Ya. Juga dikarenakan ada khilaf juga terkait dengan apa sih yang memarifahkannya, apakah alnya atau lamnya saja. Ya. Sehingga beliau memberi judul dengan apa? Judul ini al-mu'arraf fi adati ta'rif. Ya. Ra'a dzalika al-lughah wa khilaf al-ulama, karena beliau melihat, memperhatikan adanya lughah yang berbeda dan juga adanya khilaf al-ulama berkait dengan apa yang memarifahkannya. Baik, kita masuk ke penjelasan dari An-Nadhim Al-Musannif rahimahullah tentang bahasan al-mu'arifah ataupun adatu ta'rif. Al-harfu ta'rifin awillamu faqabdu فنمط عرف تقول فيه النمط. ال adalah huruf ta'rif au allamu faqat atau lamnya saja au di sini litanwi' yani tanwi' al-khilaf litanwi' al-khilaf maksudnya apa? Maksudnya anna nahwiyyin ikhtalafu bahwasanya ahli nahwu berselisih. Hal al-mu'arrif al kulluha aw al-lamu faqad, yani maksudnya ahli nahwu berselisih terkait dengan yang memakrifahkannya, apakah al kumpulan alif dan lam seluruhnya atau lamnya saja. Ya, bukan untuk takhir tapi untuk mengisyaratkan adanya khilaf. Alnya mubtada. Usira lafzuh marfu' alamat rafi' dhammah muqaddara ala akhirih man min dhuhuriha ishghal mahal bi harakat al hikayah harf khabar mubtada marfu' wa huwa mudaf ta'rif mudaf ilayh aw harf 'athf allamu ma'thuf ala harf ma'thuf ala al marfu' marfu' mithluh Ya, sekarang kita lihat ada faedah i'rabiyah yang berkait dengan faqad. Ah, ini yang seperti ini. Antum tulis, antum rangkum. Biar hafal. Kalau yang al-muqtada khabar-khabarnya sudah paham ya, sudah. Faqad lihat. Alfa harfun zaidun litazyinil lafaz. Ya. Fa di situ adalah huruf zaid. Fungsinya sekadar memperindah lafaz. Enak kan? Al-harfu ta'rifin awillamu faqad. Lebih indah daripada qad langsung. Karena dia hurufnya cuma dua. Waqad, kemudian qad. Ismun bimana hasad. Isim dengan mana hasab cukup. Ini kafin. Ya. Irobnya apa? Hal. Ya. Mabni berarti ya. Karena sukun fi mahalli nasbin alal hal. Hal minal lam. Hal dari lam. Awil lamu faqab. Ya. Atal lam saja. Ya. Jadi hal dari lam. Takdirul kalam. Takdir kalamnya adalah. Awil lamu. Hala kaunihi kafi. Atau yang memu'rifahkannya adalah lam. Dalam keadaan lam ini mencukupimu. Sebagai adat ta'rif. Ini yang pertama. Fa'nya dikatakan sebagai apa? Harfun zaidun litazyinil lafaz. Atau kalau mau ringkas harfu tazyin. Tidak apa-apa. Awil fa'u. Ataupun bisa dikatakan. Al fa'u dakhilatun fi jawabi syartin. Kalau tadi hal ya. Boleh juga ditakdirkan dengan fi'il yakfi. Ya, berarti jumlah halnya bentuknya. Awil fa' kita ulangi. Atau fa'nya dikatakan dakhilatun fi jawab syarat. Masuk pada jawab syarat yang mahdhuf. Sebagai datang dia sebagai jawab dari syarat yang mahdhuf. Waqab. Ah, kalau seperti ini kalau kita bawa fa'nya. Adalah fa dakhilah fi jawab syarat yang mahdhuf maka qadnya ala hadza atas dasar ini ya imma ismun tadi ya yang pertama hanya qadnya bermana hasab saja ya kalau fa nya litazyin maka kafnya hanya isim dengan mana hasab adapun kalau fa nya dikatakan dakhilah fi jawab syarat yang mahdhuf adalah fa yang masuk pada jawaban dari syarat yang mahdhuf maka qadnya atas dasar ini imma ismu fi'il bisa dia dibawa kepada isim fi'il yakni isim fi'il amr di makna intahi dengan makna intahi cukup gitu. Selesai wa taqdirul kalam berarti takdir kalamnya idza arafta dzalika fantahi tuh idza arafta dzalika fantahi jika engkau mengetahui bahwasanya lam itu adalah satu-satunya adat yang memakrifahkan maka fantahi maka cukup. Wa imma ismun bimakna kafin. Atau dia juga bisa dibawa kepada isim dengan makna kafin. Berarti dia khobarun li mubtada'in mahdhuf. Khobar bagi mubtada'in mahdhuf. Berarti takdirnya. Iza arafta dhalik fahuwa kafik. Ya fahuwa kafik. Bisa dipahami nih. Cara mengi'rab faqad. Jadi fa'nya dibawa yang pertama kepada apa? Harfun za'id li tazyin. Berarti qadnya. Mufrad dia. Di mana hasab i'rabnya sebagai apa? Hal. Dari apa? Lam. Ya. Jadi jangan sampai bertanya kok boleh dia hal ada fa'nya. Fa'nya zaidah litazyin sehingga enggak berpengaruh. Iya kan? Untuk dia datang sebagai hal dari alam. Masih ingat pembahasan sebelumnya itu? Fa litazyin di situ maf'ulnya didahulukan setelah itu ada amilnya yang digandeng dengan fa. Apa maksudnya apa itu? Wa nun majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah. Wa nun majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah nun maf'ul bi dari iftah. Kalau ada pertanyaan, loh kok bisa sih? Iftah beramal pada nun yang didahulukan padahal ada fa'nya, bukan fa' menghalangi. Dijawab tidak, fa'nya di sini zaidah litazyin. Ya. Sedikit pula pada contoh ini faqat hal dari alam. Fa'nya tidak menghalangi untuk qad jadikan sebagai hal dari lam kenapa? Karena fa'nya ji'a litazyin, litazyinil lafaz. Jadi qadnya mabni ala sukun bi ma'al nasbi hal min al lam gitu ya. Ini i'rab yang ringkas. Boleh juga antum i'rab fa'nya waqi'ah fi jawab syarat mahdhuf. Dia fa yang jatuh pada jawab syarat dari fi'il atau dari syarat yang mahdhuf. Jawab fa yang masuk pada jawaban dari syarat yang mahdhuf. Maka qatnya ketika itu bisa dibawa kepada apa? Isim fi'il amr dengan makna apa? Intahi. Ya. Berarti takdirnya ya idza arafta dzalik apa? Fantahi gitu. Atau antum bawa qatnya kepada isim dengan makna apa? Kafin, ya kan? Kalau di isim berarti mufrad kan? Ya berarti memerlukan apa? Mubtada. Sehingga ditakdirkan idza arafta dzalik ya fanta apa? Ya. Idza arafta dzalik fa huwa ya kafin ataupun kafika. Ya. Ayo diingat-ingat ya, nanti sering ketemu anak seperti ini. Ya. Kemudian fanamatun arrafta qul fihi namatu namat dan namat. Ya, jika engkau memakrifahkan namat atau bisa juga terjemahannya namat yang engkau makrifahkan, ya nanti ini karena kita melihat i'rab nih. Bisa diterjemahkan namat yang engkau makrifahkan atau namat jika engkau makrifahkan. Qul fihi namat, maka katakanlah padanya an-namat. Jadi namat kalau ingin dijadikan makrifah ya ditambahkan alif lam. Sehingga menjadilah an-namat. Ini juga ada faedah i'rab. Ya. Kenapa di sini tidak dikatakan fanamatun arrafta gitu ya. Fanamatun. Ya. Bukan dijadikan sebagai maf'ul. Ya. Marfu' di sini. Lihat sisi i'rabnya nomor 1 itu. Namat. Sisi i'rab yang pertama dia mubtada. Kemudian arafta fi'lun wa fa'il wal jumlah fi mahal rafin na'atun li namat. Jadi jumlah arafta jumlah fi'liyah yang datang setelah namat yang nakirah dia harus sebagai na'at. Sehingga terjemahannya namat yang kamu ma'rifahkan. Gitu. Paham ya? Qul fi'lu amrin wa fa'il hubaman musatir fihi wujuban taqtiru anta wal jumlah fi mahal rafin khabarul mubtada. Jadi qul ini jumlah fi'liyah sebagai khabar. Ya berarti khabarnya bentuknya insya ya. Ya ada yang boleh kan. Kemudian fihi jar wa majrur muta'alli biqul. Ya, an-namat ini maf'ulun bih liqul. Kok bisa? Namat mufrad bisa. Kenapa? Karena dia qusida bihi lafdhu. Jadi maf'ulnya qul ada kalanya berupa jumlah, ya kan? Ismiyah atau fi'liyah ini hukumnya, hukum asalnya demikian. Ada kalanya mufrad dia, tapi bermakna jumlah, ya kan? Qul qaulan, qul syi'ran. Qul qasidatan atau dia mufrad yang qusida lafdhu itu mafulnya apa? Qul dan yang bertasaruf darinya. Kemudian waqila ini juga qila bisa juga dikatakan dalam i'rabnya bahwasanya inna arafta bahwasanya arafta fi'lu syaratin adalah fi'lu syarat. Ini dikecil seperti dilemahkan karena terlalu banyak penakdiran. Ya, dikatakan bahwasanya arafta fi'lu syarat hudifat adatuhu yang dibuang adatnya. Aslinya in arafta. Gitu. Tapi enak ya dari sisi maknanya ya. Cuma dari sisi penakdirannya banyak. Ya. Wa jumlah tuqul, maka jumlah qulnya jawabu syarat hudifat min hulfa yang dibuang darinya fa. Sehingga takdirnya kalau kita jadikan arafta adalah fi'lu syarat dari ada tu syarat yang mahdhuf. Namatun in araftahu faqul fihi namat. Namat jika kamu hendak memakrifahkannya faqul fihi namat. Maka katakan padanya namat. Ya di sini karena jawabannya adalah fil amr ya harus ada fa'nya. Cuma kita darurah syariah dibuang fa'nya. Paham ya? Ya itu dua sisi i'rab dari apa? Arafta. Bisa diarah sebagai na'at atau bisa diarah sebagai fi'il syarat. Ya sudah seperti ini paham baru masuk sini. Maknanya jelas, ya kan? Al adalah huruf ta'rif atau lamnya saja yang menjadi huruf ta'rif. Ya, maka namat, ya contoh namat kalau engkau ma'rifahkan atau contoh namat yang kamu ma'rifahkan maka katakanlah an-namat. Bait al-bait. اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو ال perselisih ahli nahu, ya, berbeda pendapat ahli nahu pada huruf yang memakrifahkan. Pada contoh ar-rajul dan yang misalnya. Faqala al-Khalil, berkata al-Khalil, al-Khalil, al-Mu'arif huwa al, yang memakrifahkannya adalah al. Ya, dan ini insyaAllah yang lebih dekat. Ya. Waqala Sibawaihi, berkata Sibawaih, Khalil gurunya Sibawaih ya. Waqala Sibawaih huwa lam wahdaha, yang memakrifahkannya adalah lamnya saja katanya. Ya. Sama enggak pendapat ini? Beda. Ya. Tadi katanya disebutkan dalam catatan kaki wali Sibawaihi qaulun tsanin yuwafiqul Khalil. Naqalahu Ibnu Malik fi tashil. Sibawaih memiliki dua qaul. Qaul yang kedua mencocoki pendapatnya Al-Khalil, yaitu bahwasanya yang memakrifahkannya adalah al. Nah, ya. Fal hamzatu 'inda Al-Khalil hamzatu qat'in. Dan hamzahnya menurut Al-Khalil adalah hamzah qat'. Ini. Ya insyaallah nazarujih. Hamzah qat'. Lihat dalam catatan kaki nomor 3. Warajjaha al-Ashmuni hadzal qawla fi dalili salamatihi min da'wa ziyadati fi ma la ahliyata fihi liziyadah wa huwa al-harf wa li luzumi fathhi hamzatihi wa kauni hamzatil wasl maqsuratan fil asl. Nah, ini alasan yang bagus sekali dari al-Ashmuni. Ya. Dan al-Ashmuni menguatkan pendapat siapa? Pendapat ini, pendapat al-Khalil yang menyatakan bahwasanya apa? Hamzahnya hamzah qat'i. Bukan hamzah wasal. Kalau hamzah qat'i ya hamzah asli, kalau hamzah wasal hamzah apa? Yang ditambahkan, iya kan? Kenapa? Bidalili salamatihi min da'wa ziyadah. Dengan dalil bahwasanya selamat, ini lebih selamat dari klaim adanya ziyadah. Kalau hamzahnya dikatakan hamzah wasal berarti ada ziyadah. Ini bidalili salamatihi, dengan dalil ini lebih selamat dari da'wa pengakuan adanya tambahan pada apa yang tidak pantas untuk dikasih tambahan, itu huruf. Huruf itu tidak pantas dikasih tambahan gitu. Untuk menerima tambahan enggak pas. Ini alasan yang pertama. Selamat dari klaim adanya tambahan pada kalimat yang tidak pantas mendapatkan tambahan, itu huruf. Alasan yang kedua, wali luzumi fathhi hamzati, karena hamzanya melalui fathah, iya kan? Alif lam Al-Mu'arifah ada enggak yang hamzah di kasrah? Tidak ada kan? Al-Masjidu, Al-Baitu. Kalau hamzah wasal, ada enggak ini fathah? Hamzah wasal, enggak ada ya? Izhab, ukhruj. Wa kaunu hamzatil wasli maksurah fil asal. Kemudian juga alasan berikutnya, karena hamzah wasal hukum asalnya di kasrah. Irji', izhab. Aidah. Tinggal nanti iskalnya dalam penulisannya, kok kenapa? Ya, ditulis dengan hamzah wasal. Nanti ada jawabannya. Ya, kalau mau disegerakan bisa. Hamzah qata usila takhfifan. Hamzah qata dijadikan hamzah wasal karena untuk takhfif, karena banyak digunakan jadi diringankan. Dalam penulisan menjadi hamzah wasal. Hamzah qata hasilnya. Ya, buktinya fathah melazimi apa hamzahnya. Wa inda Sibawaihi, dan menurut Sibawaih, hamzatu waslin, hamzanya hamzah wasal. Ujutulibat, yang hamzah wasal tersebut didatangkan linutli bisakin, untuk membantu pengucapan huruf yang sukun. Ya, catatan yang nomor satu. Zahab al-Khalilu ila anna adatu ta'rifi hiya al dirummatiha. Al-Khalil berpendapat bahwasanya adatu ta'rif adalah al keseluruhannya. Wa anna al-hamzata hamzatu asliyah, hamzatun asliyatun, dan bahwasanya hamzanya hamzah asli. Wa annaha hamzatu qat'in, dan bahwasanya hamzanya hamzah qat'. Bidalili annaha masuhah, dengan dalil bahwasanya dia selalu di fathah. Id law kanat hamzata waslin lakusirat, karena seandainya hamzanya hamzah apa wasl niscaya dikasrah. Li anna al-asla fi hamzatil wasli al-kasru, karena asal dari hamzah wasl dikasrah. Wala tuftahu aw tudam, tidak di fathah, tidak di dhamma, illa li'aridin, kecuali karena 'arid. Ya. Walaysa huna 'aridun yaqtadi dhammaha aw fathah, dan di sini tidak ada 'arid. Alasan yang muncul yang mengharuskan ia di dhamma dan di fathah. Wa baqiya 'alayhi an yujiba 'amma da'a ila ja'liha fil isti'mal hamza wa sallah. Tinggal sisa sisa muskilah, sisa pertanyaan atas Al-Khalil yang harus dia jawab, ya, atas apa yang beliau klaimkan, ya, yaitu وَبَقْيَ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ عَمَّ دَعَى إِلَى جَعْلِهَا فِي الْاِسْتِعْمَالِ هَمْزَةَ وَصَلْ, yaitu bahwasanya dalam penggunaan dia bentuknya hamzah wasal, ya, yaitu وَبَقْيَ عَلَيْهِ, masih tersisa atas beliau Al-Khalil أَنْ يُجِيبَ, untuk menjawab عَمَّ دَعَى إِلَى جَعْلِهَا, atas apa yang دَعَى إِلَى جَعْلِهَا, mendorong untuk dia dijadikan hamzah wasal. Iya, dalam penggunaan. Kenapa? Gitu. Jawabannya, wa in indahu anna innama sarat hamzata waslin fil isti'mal li qasdi takhfif alladhi iqtida'uhu kathratu isti'mali hadzal lafz. Jawabannya di sisi beliau adalah bahasanya hanyalah hamzah qat' dalam penggunaan, iya, menjadi berubah menjadi hamzah wasl dalam penggunaan li qasdi takhfif, untuk tujuan takhfif, meringankan. Alladhi iqtadahu kasratu isti'mal, yang mana keringanan ini dituntut oleh banyaknya penggunaan lafaz ini. Kan banyak penggunaan Islam. Ya tentunya dengan hamzah wasl lebih ringan. Ya minal jinnati min, daripada min al, ya kan? Khususnya ketika di tengah-tengah itu. Wa dhahaba Sibawayhi rahimahullah ila anna adat ta'rif hiya lam wahdaha, dan Sibawayhi berpendapat bahwasanya adat ta'rif adalah lamnya saja. Wa anna al-hamzata zaidah, dan hamzahnya tambahan. Wa anna hamzat waslin, dan bahasanya hamzah hamzah wasal. Utiya biha, didatangkan tawassulan ila nutqi bisakin, untuk bisa sampai kepada pengucapan huruf yang sukun. Fahimqina falimadha utiya bil hamzah, kalau ditanya kenapa didatangkan hamzah, liyutawassal biha ila nutqi bisakin walan tataharukil lam, iya. Kalau ditanya kenapa sih didatangkan hamzah wasal untuk bisa sampai kepada pengucapan huruf yang sukun. Kenapa walam tataharukil lam, tidak diharokati saja lamnya gitu loh. Iya kan? Misalnya minal bait, kenapa di al bait, kenapa dikasih hamzah? Tidak dikasih lamnya, diharokati saja gitu. Biar enggak butuh hamzah wasal lagi. Iya kan? Paham ke pertanyaannya? Kenapa sih didatangkan hamzah wasal untuk bisa membantu pengucapan huruf yang sukun, kenapa tidak diharokati saja gitu huruf yang sukun tadi, agar tidak butuh kepada hamzah wasal. Paham ya? Ujiba an dzalik, dijawab, innaha law surrikat, bahwasanya huruf yang sukun, ya, seandainya di yang ada di awal, seandainya diharokati ya, lakanat imma, maka niscaya imma antu harok, maka niscaya harokatnya bisa kasrah. Kalau dengan kasrah, fatal tabis bilamil jar, akan terancukkan dengan lamul jar. Al bait misalkan ya, di kasrah jadi apa? Li bait. Sepertinya kan itu, sepertinya huruf jar. Ya, al bait kalau diharokati lamnya, udah nggak usah pakai hamzah wasal lagi. Lamnya saja diharokati kasrah, jadinya mirip dengan huruf jar kan, li baitin sepertinya. Sehingga nggak boleh. Ah, sekarang fathah saja coba. Kalau fathah, fathah tabis bila milib tidak, akan tersamarkan dengan lam milib tidak. Sangatnya labaitun. Ya. Abi dhamma sadhamma sajalah. Fatakunu mimma la nadhira lahu fil arabiyyah. Kalau ibu dhamma, maka jadilah bentuknya adalah bentukan yang tidak ada semisal itu dalam bahasa Arab. Tidak ada. Lubaitun. Tidak ada seperti itu. Dalam bahasa Arab itu tidak ada. Fali ajli dhalik, oleh karena itu udila an tahrikil lam, ditinggalkan pengharokatan lam, wa ubqiyat ala asli wubriya, dibiarkan lamnya di atas asal peletakannya, ya, waji'a bi hamzatil wasl qabla, kemudian ditetapkan hamzah wasl sebelumnya. Ya terserah saja lah ini. Memilih yang mana? Taklid kepada siapa? Bapak Asmuni atau siapa? Ya, bagus juga ya alasannya Al-Syumuni, ya, rahimahullah. Dia punya syarahnya dan ada hasyiahnya Asoban, bagus juga itu. Ya, sekarang sudah jelas kan permasalahan tentang al. Ya. Wal alif wal lamu al mu'arifah takunu lil ahdi. Sudah enggak ada yang kelewatan kan? Kemudian wal alif wal lam al mu'arifah takunu lil ahdi, datang untuk ahad. Ah, al ahad mal al ilm. Al ilm sesuatu yang maklum. Dan al ahad ada tiga macam. Ada jalan catat kaki itu. Imma zikri, yani ahdun zikriyun. Seperti fa'asa fir'auna rasul, apa ayat sebelumnya? Kama arsalna ila fir'auna rasula, fa'asa fir'auna rasula. Ya, ar-rasul sudah maklum. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Ya kan? Sya'ani rajul, fadaraftu ar-rajul. Ya. Au ilmi, yani ahdun ilmi. Atau nama lainnya apa? Hah? Zihni. Ilmi sama dengan zihni. Sudah ma'ruf di benak-benak orang. Saya bil wadil muqaddas. Ya, tua maksudnya, ya kan? Idhuma fil ghar. Yang maksudnya ghar apa di sini? Sudah maklum ghar? Hira, ya. Asur apa? Hira, ah. Idhuma fil ghar. Eh, sur, ya. Ya Allah, Hirasib. Tempat beliau itu, ya. Bertahanus itu, ya. Hari ini bersama Abu Bakar kan. Kemudian yang ketiga huduri. Iya. Ya ini mashub, ya, yang dimasuki alnya untuk makna al-hadir sekarang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Ini sudah antum lewatkan ya. Pada kitab kita sebelumnya. Kaqaulika, contoh ucapanmu, laqitu rajulan fa akramtu ar-rajula. Ya, ini jelas. Wa qawlihi ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Wal istighraqil jinsi, yang kedua termasuk alif lam al-mu'arifah juga. Yang pertama tadi untuk al-ahad, yang kedua untuk istighraqil jins, mencakup jenis-jenis yang ada padanya. Pada isim yang dimaksud oleh al. So innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, jenis manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Lafi khusr, berada dalam kerugian. Ya, kecuali yang dikecualikan. Ya. Tandanya kalau alif lam untuk istighraqul jins adalah alamatuhu an yasluh. Ya, mawdi'aha kul. Bisa posisinya digantikan dengan kul. Alif lamnya bisa digantikan dengan kul. Enggak rusak mananya. Innal insana, kalau kita bikin kalimat di luar ini, inna kulla insanin lafi khusr, betul enggak? Ya, betul itu. Ya, maknanya sama. Innal insana lafi khusr, ya, inna kulla insanin. Itu tanda apa? Alif lam lil istighraq. Kemudian wali ta'rifil haqiqah, untuk mengenalkan hakikat, memakrifatkan hakikat. Ar-rajulu khairun minal mar'ah. Iya. Jadi alif lamnya bukan alif lam yang memakrifahkan untuk ahad dzihni. Kalau ahad dzihni laki-laki itu, ya, lebih baik dari perempuan itu. Kalau ahadnya dzihni, bukan itu. Tapi kalau misalkan antum memaukan itu juga bisa. Iya kan? Tapi di sini contoh li ta'rifil haqiqah. Bisa enggak diterapkan untuk istighraqul jenis? Semua jenis laki-laki lebih baik dari jenis perempuan. Bisa enggak? Tidak. Tidak mungkin, karena banyak kaum wanita yang mengalahkan ribuan kaum laki-laki. Dari sahabian. Iya kan? Sehingga di sini alif lamnya itu apa? Ta'rifil haqiqah. Jenis hakikat laki-laki. Hakikat. Ya, laki-laki bukan jenis. Itu lebih baik dari hakikat perempuan. Karena Allah berikan kan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kalau melihat jenisnya ya, perempuan ada yang lebih afdol jauh daripada kaum laki-laki. Maknanya adalah hadil haqiqatu, hakikat ini, ya, hakikat ini hakikat laki-laki, khairun min hadil haqiqah. Ya, lebih baik daripada hakikat yang lainnya. Nah itu, insyaAllah bisa dipahami kan? Bisa dibedakan kan? Kemudian fanamatun wan namatu darbun minal busuq, satu jenis dari jenis-jenis hamparan permadani. Wal jam'u, jamaknya adalah annatu. mitlu sababin wa asbab. Wa namatu aydan, namat juga kadang bermakna al jamaah minan nas, sekelompok manusia, alladzi amruhum wahid, yang urusannya satu. Kada qala al jauhari, demikian dikatakan oleh al jauhari. Ya, sampai di sini itu yang mau ditanyakan. Tentang, ya, kalau Khalil berpendapat bahwasanya al-mu'arif adalah al dan hamzanya hamzah qata' usila, dijadikan hamzah wasal litakhfif. Ya, betul kan? Allah sibawai hamzahnya hamzah apa? Wasal ji'a, didatangkan. Niat wasal ila an-nutq, ya, bisakin. Ya, paham insyaallah ya. Pendapat yang mana? Oh, wallah, yang terangkat mana gitu ya? Ya wallah alam. Mana yang terakhir gitu ya? Ya kan? Yang terakhir itu yang mana? Ya. Coba ya, si bawai. Dalam masalah nahu. Luar biasa. Berkah. Bisa mengalahkan guru-gurunya. Padahal orang mana? Faris ya. Orang Faris. Yang meninggalnya setelah berdebat dengan siapa? Al-Kisai. Yang benar sebenarnya si yang menang sebenarnya si Bawai. Cuma anak politik jadi kalah. Ya. Saya pernah saya lewatkan kan? Si masalah Zambur itu. Masalah Zambur. Ya, baik, kita masuk ke bait berikutnya. Waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladzina thumma allati wal idrarin kabanatil awbari kadza wa tibta an-nafs ya qais as-sari. Waqad tuzadu laziman, terkadang ditambahkan. Mana naibul fa'ilnya? Hiya, kembali ke apa yang sebelumnya kita bahas? Al. Terkadang ditambahkan al. Ya. Laziman. Dalam keadaan lazim. Bisa laziman diarah sebagai hal. Ini dari apa? Dari alif lam itu. Naibul fa'il dari tuzad. Bisa juga diarah sebagai naib anil masdar. Ini zaidan laziman. Waqad tuzadu zaidan laziman. Kalau hal berarti terjemahannya terkadang alif lam ditambahkan dalam keadaan mesti. Kalau dijadikan naib dari masdar berarti kadang al ditambahkan dengan tambahan yang sifatnya lazim. Jauh ya maknanya ya. Kallati jar wa majrur muta'alliq mahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf wa taqdir wa dhalika ya kainun kallati qusida lafdhu allati ya. Kallat, bukan allati ya. Kallat, majrur berarti ya. Lata itu. Isim majrur bi al-kaf, alamat ujri kasrah. Kemudian wal ana wal ladina thumma allati, semuanya ma'tufat ala ala allati. Ya, atau dimaksudkan lafaznya juga bisa. Soal jelas ini ya. Seperti allati, al ana, al ladina, ثم اللات. Kalau اللات di sini apa bedanya dengan اللات? Ada dua di sini. Yang pertama isim mausul ya. Kemudian yang setelah yang terakhirnya اللات nama, nama berhala ya. Kemudian walid tirarin kabanatil awbari, kadang ditambahkan karena ittirar. Ittirar maknanya apa? Darurat, bukan darurat enggak makan enggak minum, boleh makan bangkai, bukan. Tapi darurat sini apa? Darurat syariah. Iya, darurat syariah. seperti banatil au bari. Ya. Litjarar jar wa majrur muta'alliq bizat. Terkadang ditambahkan dalam keadaan itirar, dia itu maful ajli itu. Dijarkan dengan lam ini wajib menurut mereka yang mempersyaratkan agar maful ajli itu adalah bentuknya af'alul qulub. Ya, mereka yang mempersyaratkan maful ajli itu adalah qalbi, fi'lun qalbi, maka di sini wajib sifatnya mengucarkannya litirarin, wajib dicarkan. Bagi yang tidak mempersyaratkan agar maful ajli itu adalah fi'lun qalbi, fi'lun qalbi, maka boleh itiraran gitu. Dalam rangka atau karena darurah. Kabanatil awbari. Dikasih alif lam di sini. Banatil awbari. Asyik banati awbara. Namun minas surah banati awbar. Cendawan, jamur. Kualitas yang bagus. Kurang enak dimakan, kecil, banyak tanahnya. Kada demikian pula. Watib dan nafsaya kaisus syariah. Ini perlu diperhatikan ini di sini. Yang seperti ini nih yang saya mahukan antum ringkas nih. Ya irobnya ada sekali. Di sini kada jan majrur. Muta'alliq bimahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf, takdirnya khabar yang mahdhuf kadza qauluka gitu. Kadza qauluka, anda dicatat lagi juga kalau anda baca ya, ini dibaca dan lagi ada. Nah, wa tibta an-nafs ya qaisu sarini maqulul qaul dari qaul ya mahdhuf. Jadi wa tibta an-nafs ya qaisu sarini potongan bait syair ya. Yeah. Watib dan nafsa ya qaisus sari. Di sini syahidnya adalah an-nafsa. Dia hal. Dimasuki al. Maka dihukumi alif lamnya tambahan. Aslinya watib dan nafsan. Nanti jumlah. Tib watib dan nafsan ya qaisus sari makulul qawul pada mahalnya nasab. Jadi aslinya kaza qawluka. Gitu. Watib dan nafsa ya qaisus sari. Nanti akan datang. Penyebutan syairnya secara lengkap. Jelaskan ini. Di sini kita dapati ada ziyadah yang sifatnya lazim, ada yang sifatnya apa? Darurah. Ya, ada yang sifatnya lazim, ada yang sifatnya apa? Darurah. Ya, yang seperti ini juga udkhulul awwala fal awwal, itu ya. Hal juga itu. Alif lamnya tambahan. Zaidah udkhulul awwala fal awwala. Ya. Baik, kita baca penjelasannya. Zakar al-musannifu fi hadain al-baytaini anna al-alifa wal-lama ta'ti za'idatan. Musannif menyebutkan pada dua bait ini bahwasanya alif dan lam datang dalam keadaan sebagai tambahan. Wahia fi ziyadatiha ala qismain, dan dalam hal tambahan alif dan lam ada dua macam. Lazimatun, yang pertama lazimah, yang kedua ghairu lazimah, tidak lazim. Tsumma masala li zaidah allazimah, kemudian beliau menyentuhkan untuk alif lam yang ditambahkan dalam keadaan lazim dengan allat. Ya, lihat catatan kaki nomor 3 apa ini yang dimaksud dengan allat. Qala al-muradi wa inna ma hukima ala al fi hadhihi al-kalimat bi ziyadah li annaha ta'arrafat bi ghairiha. Iya. Wa bayanu qawlihi ay bi ghairi al wa li annahu la yajma' fi al-kalimah mu'arrifan. Iya. Kenapa sih alif lam pada contoh-contoh ini dari allat, al-ana, al-lazina, kemudian allat dihukumi sebagai alif lam tambahan? Kenapa gitu? Alasannya kata al-Muradi, wa inna mahukima ala al, hanyalah dihukumi alnya dalam kalimat-kalimat ini dari allat, al-ana, al-lazina, kemudian allat dihukumi sebagai alif lam tambahan. Lianha ta'arrafat di ghairiha, karena isim-isim ini sudah ma'rifah. Ya, tanpa alif lam. Lat, kalau dia isim mausul, berarti dia ma'rifah sudah. Sudah ma'rifah kan sebelum dimasuki lam? Sudah ma'rifahnya dengan apa? Silah, sudah lewat kan? Benar juga berpendapat ma'rifahnya dengan al ada. Bagi mereka yang berpendapat ma'rifahnya dengan al, ya maka beda lagi. Ya. Al-ana juga ma'rifahnya dengan apa? Nanti akan datang. Isyarah. Alladzina ma'rifahnya dengan silah. Allad, nama berhala ini dengan alam. Ya itu katanya. Dihukumi al pada kalimat-kalimat ini dengan al-za'idah, tambahan. Al-tambahan. Karena dia isim-isim tersebut sudah ma'rifah tanpa al. Wa bayinu qawlihi aydihuri al wa li'annahu la'ijlami'. Penjelasan dari ucapan al-muradi, yakni tanpa al, sudah ma'rifah tanpa al. Kenapa? Wali'annahu la'ijtami fil kalimah mu'arifan. Karena tidak boleh berkumpul dalam satu kalimat dua adat yang memarifahkan. Sehingga salah satunya dihukumi sebagai apa? Zaidah. Lihat ini. Wa'alam anna hadhi zaidah al-lazimah latusuhib illa al-isma. Ketahuilah bahwasanya alif lam tambahan yang lazim tidaklah menyertai kecuali isim. Ini penting. Dan itu ada tiga macam. Isim yang disertai oleh alif lam zaidah ada tiga macam. Saya ulangi, i'lam ketahuilah bahwasanya tambahan alif lam yang lazimah tidaklah menyertai kecuali isim. Dan isim yang disertai oleh alif lam lazimah ada tiga macam isim. Ya, ada tiga tempat. Yang pertama, fi alamin qaranat wab'ahu. Pada alam yang mana al ini menyertai wab'ahu, asal belatakannya. Fi alamin qaranat wab'ahu. Falam yusma' bi ghairi al. Pada setiap nama yang al ini menyertai asal belatakannya dan belum pernah terdengar tanpa al. Contoh al-yasa. Jadi yang benar dibacanya il-yasa atau al-yasa. Il-yasa atau al-yasa. Al-yasa kan? Sebagian il-yasa. Ada al-yasa. Al-yasa. Contoh yang lain al-lata. Al-uzza. Ini adalah alam-alam yang al menyertai asal belakatakannya. Belum pernah terdengar tanpa al, ya kan? Al-yasa, al-lata, al-uzza. Yang kedua, isim yang disertai dengan alif lam ini, za'idah lazima, adalah isim isyarah. Seperti al-ana, ya dharaf, dimana isim isyarah. Sekarang, mengisyaratkan kepada apa? Kalau al-ana, waktu, ya, mengisyaratkan kepada waktu, zaman. Al-ana. Dan dia dhorf. Mansub dia. Dengan fathah. Ada khilaf terkait dengan al-ana. Sebagian mengatakan mabni, sebagian mengatakan mu'rab. Dan itu yang mu'rab, pendapat yang menyatakan mu'rab yang lebih rajih insyaAllah. Tadi satu pada apa? Alam, koronat, wabahu. Iya itu ya. Yang kedua, fismil isyarah. Kemudian pada ba'dul mausulat sebagian isim-isim mausul al-musaddarah bi-al sebagian isim-isim mausul yang dibuka dengan al banyak tadi al-lati kan alladzina alladzi ya alasnya tadi karena masing-masing sudah ma'rifah tanpa al sehingga dihukumi alif lamnya zaidah tambahan bukan alif lam al-mu'arifah tapi alif lam apa? Zaidah lazimah jadi alif lam zaidah lazimah masuknya kepada isim saja yaitu tiga macam isim yang pertama apa? Isim yang dari asal beletakannya disertakan bersamanya al ya belum pernah terdengar tanpa al kemudian yang kedua isim isyarah al-ana. Yang kedua, isim-isim mausul. Tidak semuanya isim mausul. Ayat jelas. Kemudian kita lanjutkan. Thumma masala lizza'idati al-lazimah. Kemudian musonif menyentuhkan az-za'idah al-lazimah. Alif lam tambahan yang lazim dengan al-lat. Berarti betul. Al-lat di sini lata. Wahuwa ismu sonamin kana di Makkah. Nama berhala yang dahulu ada di Makkah. Ya. Di situ ada catatan kaki lihat. Nomor 4 itu ya, kita bacalah. Mithlul lata yasmi salata adalah kullu alamin qaranat alwab'ahu lima'nahu al'alami. Ya, seperti yang tadi saya sudah ringkaskan tadi. Seperti lat adalah setiap alam yang al menyertai asal peletakannya lima'nahu al'alami, untuk maknanya alam. Sawun kana akana murtajalan am kana manqulan, apakah sama saja apakah alamnya murtajal atau manqul. Fa mithalul murtajal, maka contoh al murtajal min al a'lam, dari alam alati fiha al, yang ada padanya al. Waqad qara dan wab'ahu, dalam keadaan alnya sudah menyertai asal peletakannya adalah asamual. Asamual wa huwa ismu syair jahili, nama penyair jahili masyhur, yudrab bil masal fil wafa, yang dia dijadikan permisalan dalam hal al wafa, menepati janji. Kemudian wa misalul manqul min al a'lam, contoh yang manqul dari a'lam yang padanya ada al, dalam keadaan al ini menyertai asal peletakannya lil alamiyah, untuk alamiyah adalah al-Uzza, dari al-Yasa' juga. Wa huwa fil asl muannats, asalnya al-Uzza. Ya. Al-Uzza wa huwa fil asl adalah muannats dari al-A'azz. Wasfun sifat dari 'izzah, kemuliaan. 'Izzah. Mudzakarnya A'azz, orang yang mulia kan? Muannatsi 'Uzza. Tsumma sumiya bihi sanamun, kemudian dinamai dengannya berhala, aw syajaratun, ataupun pohon. Kanat ghatafanu ta'buduha, yang mana orang-orang Khotofan mengibadahinya, menyembahnya. Wa minhu al-lat, yang tanya al-lat. Wa huwa fil asl, al-lat asalnya dari isim fa'il. Ya. Min latta yalutu latun. Ya kan? Balla yadilu balun. Lat. Ya. Dari latta sabiqu yalutuhu. Ya. Latta sabiq yalutuhu. Ngadon. Tsumma sumiya bihi sanam, kemudian dinamai dengannya sanam. Itu sudah pelajari di satu majlis ini kan, dibahas juga ini. Wa asluhu bi tasydidil ta, aslinya dengan mentasydid ta. La dengan balun, ya kan, dengan ta. Falamma sumiya bihi, tatkala dia dijadikan nama, khufifat ta'u, ditakhfif ta'nya dengan dibuang satu. Kenapa? Li'anna al-a'lam katsiran ma yughayyar fiha, karena alam banyak mengalami perubahan. Wa minhu al-yasa', di antaranya al-yasa'. Fa'inna aslahu fi'lun mubarak, aslinya al-yasa' adalah fi'l mubarak yang madinya wasa'a yasa'u, thumma sumia bihi, kemudian dinamai dengannya al-yasa'. Ya. Ya, kita lanjutkan. Wa huwa ismu sanamin kana di Makkah. Wabil'an, dan juga menyentuhkan dengan al-ana. Wa huwa dharfun zamanin. Wa huwa dharfu zamanin mabnun al-fath. Ya, dharfu zaman mabni al-fath, ya, fungsinya untuk menunjuk, mengisyaratkan kepada waktu. Ini mau dibaca kan nih, khilaf terkait dengan al-an atau ya rajinya saja, atau dibaca untuk sekedar wawasan. Hah? Dibaca enggak? Baca ya. Tentang apa al-ana? Ya. Aktsarun nuhati ala anna al-ana mabni al-fath. Kebanyakan ahli nahwu berpendapat bahwasanya al-an mabni di atas fathah. Tanda mahalnya nasab berarti mahal i'rabnya. Tu makhtalafu fi sabab bina'ih, mereka yang menyatakan al-an mabni berselisih tentang sebab binanya al-an itu apa. Ya. Sebab binanya isim-isim kembali kepada apa? Hah? Syibul musyabatuhu lil haraf, ya. Lil huruf. Fa dhahaba qaumun ila anna 'illata bina'ih, sebagian kaum berpendapat bahwasanya sebab mabninya al-an adalah tadammunuhu ma'na al-huduriyah. Karena al-an itu mengandungi makna al-huduriyah. Ya, mengandungi makna al-huduriyah. Al-huduriyah kan huruf. Ya. Wa hadha ra'yuhu huwa alladhi naqalahu syarih 'an al-musannif wa jama'ah. Pendapat ini, ya, pendapat ini adalah pendapat yang dinukil oleh asy-syarih dari musannif dan sekelompok ahli nahwu. Wa haula yaqulun, mereka berpendapat inna al-mawjuda fihi zaidah. Bahwasanya al yang ada pada al-ana itu al tambahan. Ya, dia ma'rifah, dia mabni kenapa? Karena dia mengandungi makna al yang lain, yaitu al-huduriyah. Jadi al yang ada ini al apa? Zaidah. Aneh-aneh aja ya. Wa bina'uhu litadammunihi makna al-ukhra ghairi mawjudah. Mabniya dia karena dia mengandungi makna al yang lain yang tidak ada, yang tidak disebutkan di situ. Wa nadhiru dhalika bina'ul amsi, yang semisal ini katanya mabni'ams fi qawli Nusayb ibn Riyah Ribah Fa inni waqaftu al-yawma wal amsi qablah bi babika hatta kadat asy-syamsu taghrubu. Di sini al-amsi. Fa innahum ja'alu bina'ahu, karena mereka menjadikan mabninya al-amsi fi hadza, pada contoh ini dan yang semisalnya, karena sebab dia ams mengandungi makna al yang tidak ada padanya. Ya. Wa hadza ajibu minhum, ini adalah keanehan dari mereka. Kenapa? Li'annahum al-ghaw al-mawjud, mereka menyanyiakan mengilgha yang al yang ada, kemudian menganggap al yang lain yang enggak ada. Ya, ini anak ajaiban juga ya. Dalam nahwu. Wa qala qaumun, satu kaum yang lain berpendapat, dunia al-an, al-an dibandingkan ditabumunih makna isyarah, karena dia mengandung makna isyarah. Ya. Berarti yushbihu harfan apa? Kalau huruf menyerupai apa? Huruf yang tubo atau lam tubo? Lam tubo ya. Fa'innahu bimana, karena dia bermakna hadzal waktu. Waktu ini. Wa hadza qawlu Zajjaj, ini pendapatnya Zajjaj. Wa qila, ada juga yang mengatakan buniya al-an, dia dimabnikan li syabahihi bil harfi syibhan jumudian. Dia menyerupai huruf dengan kesulmaan yang sifatnya jumudi. Ya, ini ala cara annahu, tidak akan kau perhatikan bahwa saya al-an tidak dimutanakan, tidak dijamakan, tidak ditasghir. Bi khilafi ghairihi min asma'i zaman, berbeda dengan isim-isim zaman yang lain, bisa. Sihin, waqt, zaman, dan sa'ah. Bisa disanakan, jamakan. Wa minan nasi menyakul, di antara mereka ahli nahu ada yang berkata, al-ana ismu isyarah ila zaman. Al-ana adalah isim isyarah yang menunjuk kepada waktu. Kama anna huna, sebagaimana huna, ismu isyaratin ila makan. Isim isyarah untuk menunjuk tempat. Fabina'u ala hadha, atas dasar ini, maka mabniya dia, litadhammunihi ma'nan, kana haqqu an yu'adda bil harf. Atas dasar ini, maka binanya dia, karena mencakup satu makna yang seharusnya ditunaikan dengan huruf. Ya, ini yang terakhir ini, yang insyaAllah biasa kita gunakan dalam i'rab. Wa minan nuhati man zahaba ila annahu mu'rab. Di antara ahli nahu ada yang berpendapat, al-an mu'rab. Wa annahu mulazimu linasbi ala dhurfiyah. Dan bahwasanya dia melazimi nasab sebagai dhurf. Dhurf apa? Zaman. Ya. Ini yang bisa kita gunakan ya. Waqad yakhruju anha ila al-jar, dan kadang dia keluar dari nasab kepada jar dengan min, fayuqal, maka dikatakan sa'uhalifuka min al-an, sani sa'ulazimuka min al-an, saya akan melazimu, melazimimu, mengikutimu dari sekarang. Min al-ani ya, bil jar. Wa yaqulu sahibun nukat, berkata sahibun nukat, wa hadha qawlun la yumkin al-qadhu fi, pendapat ini tidak mungkin dicacati. Wa huwa rajih indi, dan ini yang rajih di sisiku. Wal qaul bi bina'i la tujad lahu illatun sahihah, dan pendapat yang menyatakan mabninya al-an tidak ditemukan padanya illah yang bisa dibenarkan. Itu tentang al-an. Kita balik ke syarah. Ya, kalau ada yang belum paham tanyakan ya. Terjemahannya atau apa? Maknanya waqtulifa fil alif wal lam adakhilati alaihi, diperselisihkan pada alif lam yang masuk pada an. Fadhahaba qaumun ila annaha li ta'rifil hudur, satu kaum berpendapat bahwasanya alif lam yang masuk padanya adalah untuk memakrifahkan al hudur, yakni untuk mengandungi makna al hudur. Kama fi qaulika, sebagaimana pada ucapanmu, maratu bihadzal rajul, saya melewati orang ini. Lianna qawlaka, karena ucapanmu al-ana bimakna hadha al-waqt. Ucapanmu al-an adalah bermakna waktu ini. Al-an sekarang, ini waktu sekarang. Waktu sekarang. Ya. Jadi ada yang berpendapat al-nya apa? Lita'rifil hudur. Ya. Berarti kalau kita berjalan atau mengambil pendapat ini yang menyatakan alifnya, alif lamnya lita'rifil hudur, maka wa'ala hadha la takunu za'idah. Berarti alif lamnya bukan tambahan. Berarti alif lam al-mu'arifah. Iya kan? Karena sudah kita lewatkan bahwasanya ada khilaf terkait dengan alif lam. Ya. Itu pada isim mausul ya. Kemudian wa dhahaba qaumun minhum al-musannif, satu kaum yang lain berpendapat di antaranya musannif Ibnu Malik ila annaha za'idah. Bahwasanya al-an alif lamnya za'idah. Wa huwa mabniyun litadhammunihi ma'na al-harf, dan dia mabni karena dia mengandungi makna harf. Ya, yaitu apa? Wa huwa lamul hudur, mengandungi makna lamul hudur. Ya. Yang paling enak tadi ya. Mu'rab. Ya. Ya terserah antum pilih mana alif lamnya. Al-mu'arrifah boleh. Atau az-za'idah. Al-lazimah juga tidak apa-apa. Yang mudah saja dalam masalah ini tidak banyak pengaruh dalam makna. Atau tidak ada. Ya. Wa masalah aydun bil-ladina wal-lad. Kemudian beliau juga menyentuhkan dengan al-ladina dan al-lad. Berarti isi mausul ya. Yang kedua ini. Wal muradu bihima, yang dimaksud dengan keduanya adalah ma dakhala alaihi al min al mausulat, isim-isim mausul yang dimasuki al. Wa huwa mabniyun, ini dibangun di atas. Jadi paham gak nih? Jadi yang menyatakan bahwasanya alif lam yang masuk pada alladzina dan allat adalah zaid lazimah, ini dibangun di atas pendapat bahwasanya ta'rif al mausul bis silah. Di atas pendapat bahwasanya ma'rifahnya isi mausul dengan silah. Sehingga alif lamnya bukan alif lam al-mu'arifah. Kenapa? Karena tidak mungkin berkumpul di situ dua adat ta'rif. Sehingga alif lamnya dihukumi sebagai alif lam zaidah. Fatakunul alif wal lam zaidatan. Wahuwa madhabu qawmin waqtarul musonif. Ini madhabnya satu kaum dan dipilih oleh al-musonif. Tapi kalau dari sisi maknanya memang demikian ya. Isi-isi mausul itu ma'rifahnya dengan apa? Silahnya kan? Kalau dikatakan ja'anil ladhi, sudah ma'rifah belum? Datang pada orang yang orang. Ya orang belum jelas. Kayak silah. Ya. Qawma abuhu jelas. Wa dhahaba qawmun ila anna ta'rif al-mausul bi'al. Satu kaum yang lain berpendapat bahwasanya ma'rifahnya isi mausul dengan al. In kanat fi, kalau memang isi mausulnya ada alnya. Iya kan? Karena tidak semua isi mausul ada alnya. Contoh al-lazi. Nah, ini alif lam al-mu'arifah gitu. Menurut satu kaum yang lain. Lantas bagaimana dengan isim-isim mausul yang tidak alnya, tidak ada alnya? Fa illam takun fihi fa biniyatiha. Kalau tidak ada pada isim mausul itu alnya, maka dengan meniatkan adanya al. Contoh pada man. Man ma'rifah dengan apa? Meniatkan al. Mak juga demikian. Ini menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya apa? Ma'rifahnya isim-isim mausul dengan al. Illa ayyan, kecuali ayyan katanya. Fa innaha tata'arraf bil idhafah, maka dia menjadi ma'rifah bukan dengan al tapi dengan idhafah. Ya. Fa ala hadha al madhhab la takunu al alif al lam zaidah, maka di atas madhhab ini maka alif lamnya bukan zaidah. Tadi apa al ma'rifah. Wa amma hadwa fi qira'ati man qara'a sirata ladina an'amta alaihim, adapun pembuangan ya al pada qira'ah yang membaca sirata ladina an'amta alaihim, siratal ladina, ada yang dibuang kan alif lamnya kan? Ya. Fala yadullu ala annaha zaidah, ini tidaklah menunjukkan bahwasanya alif lamnya zaidah. Jadi sebagian beristidlal bahwasanya yakni sebagian yang menyatakan bahwasanya apa? Alif lamnya adalah zaidah. Ya, berdalilkan dengan qira'ah ini itu dibuang. Siratal ladina gitu. Katanya fala yadullu ala anna zaidah, pembuangan al pada qira'ah ini tidaklah menunjukkan bahwasanya alnya zaidah. Ya. Kenapa id yahtamil an takuna hudhifa syudzudan wa in kana mu'arrifah? Karena memungkinkan untuk dibuangnya al itu syudzudan, sifatnya jarang. Ya meskipun alif lamnya itu tetap al mu'arrifah. Kama hudhifat min qawlihim, sebagaimana dibuang alif lam pada ucapan mereka salamun alaikum. Salamu alaikum. Assalamualaikum tanpa tanwin. Dibuang alif lamnya. Yuridun, mereka menghendaki assalamualaikum. Syudzudan. Ya. Jarang. Ya, sama di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, wa amma zaidatu ghairul lazimah, sudah lewat ya pembahasan tentang alif lam zaidah apa? Lazimah. Yaitu yang masuk hanya pada isim-isim, yang pertama alam yang dari asal bertakanya sudah dikaitkan dengan al. Kemudian apa? Isim isyarah ila zaman al-an, kemudian apa? Isim-isim mausul. Wa amma zaidatu ghairul lazimah, adapun alif lam zaidah ghairul lazimah fa yadakhilatu ittiraran, maka ia adalah alif lam yang masuk idtiraran. ya, idtiraran, karena apa? Darurah, masuk karena darurat kepada alam. Kaqaulihim fi banati au bar, sebagaimana ucapan mereka orang Arab, sebagian orang Arab pada banati au bar, alamun lidarbin min al-kam'ah, nama satu jenis jamur, ya, cendrawan. Dikatakan banatil aubar. Wa minhu qawlu, di antaranya ucapan penyair, walaqad janaituka akmu'an wa asaqila walaqad nahaituka an banatil aubari. Jadi banatil aubar adalah jenis jamur yang paling buruk, yang paling jelek, paling gak enak. Walaqad janaituka, aku telah memetik untukmu akmu'an, jamur-jamur, asaqila ya nama jamur-jamur cuma yang lebih berkualitas itu. Walaqad nahaituka an banatil aubari, dan saya telah melarang darimu untuk memetik, mengambil banatil aubar. Ya. Inna haituka, ini ada faedah di sini. Ada faedah lughawiyah. Nomor dua, lihat. Hadzal bait min asy-syawahid allati lam ya'rif laha atau lam ya'rif laha qailan. Ini di antara syahid bait yang belum mereka ketahui siapa yang mengucapkannya. Wa mimman istashara bi Abu Zaid fi Nawadir. Allah, lihat ada faedah ini. Janaituka, janajni memetik, ya kan? Wa janal jannatani, dan janaituka maknahu janaitu laka, tuh. Maknanya janaitu laka disingkat dari janaituka. Janaitu laka artinya, ya, saya memetikkan untukmu. Wa mithluhu fi hazil lam wa isalil fi'li ila ma kana majruran qawluhu. Ah, semisal ini dari membuang lam kemudian menyampaikan fi'il langsung kepada isi majrurnya tanpa lam adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa idza kaluhum aw wazanuhum, apabila mereka menimbang, mengilo, ya, yukhsirun, mereka curang. Contoh yang berikutnya, wa yabghunaha iwaja, aslinya apa? Kaluhum kalu lahum, dibuang lamnya langsung disampaikan fi'ilnya kepada majrurnya sebagai maf'ulnya. Kaluhum yabghunaha iwaja, yabghun yabghuna laha. Wal qamara qaddarnahu manazila, ya, qaddarna lahu, ya, aslinya. Kemudian disambung langsung fi'ilnya kepada pemirnya. Ah, itu ada yang seperti ini, ya. Dalam bahasa Arab dibuang huruf jarnya langsung fi'ilnya disampaikan kepada, ya, majrurnya. Akmu jam'u kama, akmu adalah bentuk jamak dari kama bi zinati fals, wa yujma' al kam'u, dan kala kamu dijamakkan dengan kam'ah juga ayo. Ini ya isim apa, isim jenis jamak yang mana dibedakan antara bentuk jamaknya dengan mufradnya, tidak dengan keumuman, ya. Kalau keumumannya kan apa? Kalau dengan taknya berarti untuk mufradnya, ya kan? Kalau tanpa taknya jamaknya, lalu ini beda. Untuk mufradnya tanpa ta, untuk jamaknya dengan ta, gitu. Kam'ah ini kan? Mufradnya kam, isim jamaknya kam'ah. Ini sih keumuman, ya. Fa yakunu al-mufradu khaliyan min at-ta, mufradnya jadinya kosong dari ta, wa hiya fi jam'i, dan ta-nya masuk pada jamaknya. Ala aksi tamrah, tamr berbeda dengan tamr dan tamr. Tamr kan tamr satunya, tamr isim jenis jamaknya. Wa hadha min nawadir al-lughah, ini di antara apa? Nawadir al-lughah. Ya. Wa asaqil jam'u usqul bi jinati usfur, wa huwa naw' min al-kamah, juga sama, jenis jamur juga, cendrawan. Aslinya asaqil. Jadi asaqil aslinya apa? Asaqil. Fahudhifat al-ya, dibuang ya-nya untuk meringankan. Kama hudhifat, sebagaimana dibuang ya-nya pada contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib. Aslinya apa? Misah mafatih. Iya. Dibuang ya-nya, mafatihul ghaib. Fa innahu jam'u miftah wa kana qiyasu mafatih, cara qiyas mafatih. Fahudhifat al-ya, lebih ringan jelas. Wa yuqalu al-mafatih jam'u miftah wa laysa jama', ada juga yang mengatakan al-mafatih jama' dari miftah, bukan jama' miftah, bukan. Wa laysa jama' miftah, Fala hadza kalau di atas penjelasan ini ya tidak ada hadaf ya. Maka dha yuqal ala asaqil jamu asqal. Fi zinat Ja'far wa banatul awbar kam asighar muzghabah kalawni turab. Ya, warnanya seperti warna tanah. Ada yang mengatakan Abu Hanifah Ad-Dainuri banatu awbar ala kam ahkam falil hasa sighar. Seperti kerikil-kerikil kecil. Wa yaradi atau ta'am, rasanya enggak enak. Ya. Wal aslu asalnya adalah banatu awbar. Fazidatil alif wal lam. Kemudian ditambahkan alif dan lam. Ini sudah darurah. Syariah. Wazan. Waza'am al-mubarid anna banat awbar laysa bi'alam. Al-mubarid menyangka bahwasanya banat awbar bukan alam. Fal alif wal lam indahu wairu za'idah. Berarti alif dan lam di sisi bukan za'idah. Al-mu'arifah berarti. Kalau bukan za'idah ya al-mu'arifah. Wa minhu dakhilatu tiraran ala tamyiz. Kemudian di antara masuknya alif lam yang ghairu lazimah tapi ittiraran selain tadi pada alam ya juga masuk pada tamyiz. Kalau tamyiz hukum asalnya apa? Hukum asalnya tamyiz, tamyiz itu apa? Harus apa di antara syaratnya? Nakirah. Ya. Contohnya ucapannya penyair ra'aituka lamma an 'arafta wujuhana sadadta wa tibta an-nafsa yaqisu 'an 'amrin. Di sini syaitnya mana? Wa tibta an-nafsa, tibta nafsan, alif lamnya zaidah. Ya menurut satu pendapat. Ra'aituka aku melihatmu ya. Lamma an 'arafta wujuhana tatkala kamu sudah mengenali wajah-wajah kami. Malah kamu sadadta berpaling meninggalkan Amr. Otib dan nafsa dan kau merasa jiwamu senang dengan ghanimah yang kau dapatkan kayak Qais. Jadi Amrnya terbunuh, Qaisnya enggak membalas kematian Amr. Malah dia pulang, direla pulang dengan membawa ghanimah, tidak mau membalas kematian Amr. Aku melihat mulam an arafta wujuhana, tatkala engkau melihat wajah-wajah kami, sadadta. Engkau berpaling meninggalkan an amrin, jadi an amrin muta'alliq dengan sodad, dengan sodda. Wa tibta dalam keadaan kau tibta nafsa, merasa jiwamu senang dengan ghanimah, wahai Qais, yang diajak bicara Qais, ra'aitu ka ya Qais, gitu. Aku melihatmu Qais tatkala engkau mengenali wajah-wajah kami, malah engkau berpaling dari Amr, tidak membalas kematian Amr, dan engkau merasa senang dengan membawa ghanimah. Itu situ ada nomor maknanya yunaddidu bi Qais li'annahu farra an sadiqihi lamma ra'a waq'a asyafihim wa radiya min al-ghalimati bil iyabi falam yudafi anhu wa lam yataqaddam lil akhdhi bi sa'rihi ba'da an qutil. Di sini syaitnya tibda an-nafsa wal asl aslinya tibda nafsan fazada al-alif wal lam, kemudian ditambahkan apa, alif dan lam. Wa hadha tapi ini bina'an ala anna tamyiz la yakunu illa nakirah. Ini dibangun di atas pendapat yang menyatakan bahwasanya tamyiz itu tidak boleh kecuali nakirah. Maka ketika mereka mendapati dari kalamnya orang Arab tamyiz ma'rifah, maka alif lamnya dihukumi alif lam zaidah. Gitu ya. Adapun kalau kita berpendapat dengan pendapat yang lain, pendapatnya orang-orang Kufah, wa dhahabal kufiyun ila jawazi kaunihi ma'rifah, dan orang-orang Kufah berpendapat boleh untuk tamyiz datang dalam keadaan ma'rifah. Maka dibangun di atas pendapat orang Kufah, fal alif wal lam, maka alif dan lam yang masuk padanya indahum ghairu zaidah, bukan tambahan tapi al ma'rifah. Lebih mudah biasanya ya mazhabnya orang-orang Kufah itu. Dan Syekh Utsaimin seringnya lebih milih yang mudah. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناها أشار المصنف في قوله كبانة الأوبر وقوله وطبت النفس يا قيس السري. السري معنى يبقى السري tadi yang dalam bait tadi kan السري الشريف الشريف yang mulia السري السراد كقوم كمرور السراد wa akhbaru bi ithnaini aw bi aktsara. Iya, an wahidin kahum suratun syu'ara. Ini penyempurna bait saja. Ya, Qaisus Sari sifat dari Qais. Ya, kepada dua bait inilah al-musannif melantunkan bait tadi. Ya, untuk mengisyaratkan ataupun kepada dua bait ini alladzaini ansyadnahuma, yang telah kami lantunkan keduanya, musannif mengisyaratkan ya dengan ucapannya banatil aubari. Ini banatil aubari ini mengisyaratkan kepada dua bait tadi. Dan juga satunya waqif dan nafsa ya qaisusari, potongan dari dua bait yang sudah dibawakan di syarah ini. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah habis waktunya ya. Cukup sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illallah, wa atubu ilaika.